Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Khonafidin azakumullah. Ada beberapa sebab yang memotivasi seseorang itu jujur secara umum dan jujur dalam dakwahnya. Yang pertama ialah muraqabatullahi tabaraka wa ta'ala, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muraqabah ini ketika dia mencapai tingkatan iman dan takwa yang sangat tinggi, disebut dengan ihsan. Segala tingkah lakunya, sepak terjangnya selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memotivasi dia untuk jujur, menghalangi dia untuk dusta. Yang kedua ialah al-imtithal, semangat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara imtithalnya adalah as-sidqu, semangat untuk melaksanakan perintah bersikap jujur. Yang ketiga ialah al-haya minallah, thumma al-haya minan nas, rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga rasa malu kepada manusia. Malu ketika ketahuan dia dusta, malu ketika ternyata dia tidak jujur dalam dakwah. Fa inna al-kadhiba habluhu qasir, dikarenakan kedustaan itu talinya pendek, akan sangat cepat terbongkar, barakallahu fikum, singkat ataupun lambat. Sehingga rasa haya minallah, rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla akan memotivasi seseorang itu senantiasa jujur. Al-muhim motivasinya dari keimanan. Kemudian barakallahu fikum, sikap jujur dan dusta dalam dakwah ilallah ini akan kelihatan, terlihat secara alami ketika terjadi yang namanya fitnah. Terjadi yang namanya fitnah, sebuah peristiwa besar di tengah-tengah dakwah, fitnah besar di tengah-tengah dakwah, ini akan kelihatan dari fitnah tadi siapa yang jujur dakwahnya, siapa yang dusta. Siapa yang masih di atas al-haq, siapa pula yang bergeser kepada penyimpangan-penyimpangan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, apakah umat manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman lalu tidak difitnah? Sungguh kami telah menfitnah umat-umat sebelum mereka supaya Allah tahu siapa yang jujur, dan sungguh-sungguh Allah tahu siapa yang dusta. Sehingga semua akan terbongkar ketika fitnah terjadi. Itu alami, tidak mungkin ditutup-tutupi. Dia berusaha untuk seakan-akan bahirnya jujur, masya Allah. Ada fitnah, alami, semua akan terbongkar. Ada kadhib, ada shadiq, ada muhib, ada mubtil. Ini orang yang jujur, ini yang dusta, ini ahlul haq, ini ahlul batil. Semua dengan fitnah. Allahul musta'an. Allahu ta'ala alamu bis-sawab. Nah, terkait dengan kejujuran dalam dakwah juga berlaku dalam cara tarbiyah ya. Seperti yang diutarakan tadi di atas, yang namanya tarbiyah, terutama tarbiyatul aulad, syababul muslimin, itu merupakan bagian dakwah, bahkan merupakan dakwah yang khusus. Sikap jujur juga harus di, ditunjukkan ketika mentarbiyah para keluarga. Ada yang bertanya, tolong beri kami nasihat kepada saya secara khusus, bagaimana tata cara dakwah yang baik untuk istri yang awam atau baru mengenal dakwah. Masya Allah. Yang terbaik dalam bab ini adalah ad-da'watu bilhal qabla al-maqal, mendakwai dia, sang istri, dengan tindakan langsung sebelum dengan ucapan. Barakallahu fikum. Jadi cara dakwahnya ialah, hendaklah Anda menjadi seorang suami yang betul-betul bertanggung jawab, menunaikan semua hak-hak istri dengan maksimal, dengan ikhlas, dengan jujur. Semakin perhatian dengan dia, semakin sayang kepadanya, semakin memberikan hak-haknya lebih maksimal. Tayyib, itu namanya mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf. Berumah tangga dengan istri kamu dengan cara yang ma'ruf. Buktikan dengan perbuatan setelah kamu mengkaji bimbingan Allah, engkau mempelajari sunnah, kamu semakin bagus jadi seorang suami. Semakin bertanggung jawab, semakin cinta, semakin sayang, semakin romantis, semakin harmonis, akhirnya semakin bagus. Tunjukkan. Barakallahu fikum. Insyaallah akan lebih mudah untuk mengarahkan dia kepada perkara yang baik. Dakwah bil maqal. Barakallahu fikum. Silakan mencoba. Di tempat Ana tinggal banyak sekali hizbiyun atau ahlul bidah atau pengikutnya. Sebagian mereka masih suka tegur sama dengan kita. Tegur siapa? Sebagian yang lainnya lagi menunjukkan sikap permusuhannya kepada kita. Bagaimana menyikapi kedua belah pihak di atas? Baik-baik, ini berkaitan dengan menyikapi masyarakat secara umum yang demikian keadaannya. Ini harus melihat sisi kemaslahatannya antara uslub taklif dan hajar. Kita lembutkan hati mereka ataukah kita meninggalkan mereka. Itu dilihat kemaslahatannya. Kalau kemaslahatannya lebih besar dengan cara taklif, at-taklif bil muamalah ammah, ya, melembutkan hati mereka dengan muamalah umum, maka itu kita lakukan. Ingat ya, muamalah umum. Ketemu, kutegur sapa, sampaikan salam, mereka salam kita jawab, sakit kita jenguk, barakallahu fikum, dia perlu kita bantu, dalam rangka untuk melembutkan hati dia dengan perangai dan akhlaknya kita. Ini kalau ini yang paling manfaat lakukan. Tetap dengan tanpa kita terlibat dalam penyimpangan dia dan kebidaan dia. Muamalah umum. Tidak ada yang namanya musahabah khasah. Tidak ada yang namanya persahabatan khusus. Tidak bisa kita majelis dengan dia, berlama-lama majelis, kemudian jangkruan bareng, jagung bareng, konko bareng. Tidak bisa. Pas ketemu, demikian salam berjalan. Ketemu dia, assalamualaikum, salam. Waalaikumsalam. Muamalah secara umum. Yang dengan itu akan lembut hatinya dan bisa menghilangkan fitnah tengah-tengah masyarakat. Dalam seperti ini, ikhwan, taklif di satu sisi, hajur sisi yang lain. Sisi hajurnya, Anda tidak ikut bid'ahnya dia, tidak ikut acaranya dia, membenci dia, mengingkari kemungkaran dia dengan hatinya, dengan hati kita, ila akhirnya. Dan ini barakallahu fikum yang dalam kebanyakan masyarakat kita yang lebih manfaat. Umum, muamalah umum. Barakallahu fikum. Terutama yang memusuhi dakwah. Biasanya di tengah-tengah masyarakat mereka bahasanya kepingin diorangkan, kepingin lebih dimuliakan begitu. Antum kasih muamal umum dengan taklif, barakallahu fikum, kasih hadiah, barakallahu fikum, yang menyenangkan dia, kasih hadiah, barakallahu fik. Insya Allah akan lebih turun sisi permusuhannya. Orang-orang semacam ini ketika antum lawan dengan permusuhan yang semisal, semakin besar, semakin menjadi-jadi, semakin menghalalkan segala cara, semakin membesarkan fitnah. Ibaratnya anjingnya menggonggong, lempar dengan batu, pergi, datang lagi, semakin banyak teman-temannya. Iya, nah supaya dia enggak menggonggong, ditaklif, dikasih daging, dikasih apa? Daging. Dia akan pergi dengan sendirinya. Atau bahkan nanti berubah menjadi sama kamu lebih familiar, enggak lagi menggonggong. Dipahami soalnya? Nah, barakallahu fikum. Ingat, hanya muamalah umum, tidak ada sedikit pun yang namanya musahabah khasah. Muamalah umum, bukan persahabatan khusus. Dikecualikan kalau memang kondisinya lebih manfaat ketika hajar. Antum meninggalkan dia, dan ngurusi dia, dan segala macamnya. Khalas, itu yang antum lakukan, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Dipelajari kondisinya masing-masing, mana yang paling anfa', yang paling aslah, apakah taklif di sebagian keadaan, hajar di keadaan yang berikutnya, atau memang harus ditinggalkan, barakallahu fikum. Apakah boleh mengambil ilmu agama dari seorang da'i yang sudah divonis sebagai pendusta oleh asatidah? Masya Allah, dirinci. Yang menfonis pendusta asatidahnya siapa? Kan umum nih masyian ini. Kalau yang menfonisnya itu dari kalangan ustadz-ustadz hizbiyyin, gak ditoleh, gak dianggap, gak mu'tabar. Apalagi da'i yang dimaksud da'i salafi. Ini yang paling sering. Mereka ini yang sangat gencar sekali untuk mencoreng-moreng nama baiknya da'i-da'i salafi. Jangan kamu toleh. Jangan ditoleh. Atau yang dimaksudkan dengan asatidah di sini adalah asatidah ashabul masyakil. Memang dia dikatakan ustaz, tapi suka bikin fitnah, suka bikin muskilah di tengah-tengah dakwah, dan mereka sangat dikenal di kalangan para da'i-da'i yang lainnya. Da'i yang dimaksud yang di kalangan mendusta ini bukan orang yang jelek, dikenal baik di kalangan para da'i-da'i yang lainnya. Ini gak mutabar. Kenapa dikarenakan yang menuduh dia dusta, orang yang gak beres. Beda perkaranya ketika asatidah yang dimaksud, asatidah yang ma'rufin, yang dikenal dengan salafiyahnya, dengan sunnahnya, dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan kebaikannya, doa salafiyin. Dan yang dikatakan kadzab, memang sahibul fitnah, sahibul masyakil, dikenal selama ini, sepak terjang dia dalam perkara dakwah, ya jangan diambil ilmu daripadanya. Yang namanya kadzab, dalam bab akhdul ilmi, dalam bab mengambil ilmu dari seseorang, itu kondisinya lebih parah daripada hizbi, seorang yang mubtadi. Terkait dengan kadzab, seluruh ulama sepakat tidak boleh diambil ilmu dan riwayat dari seorang kadzab. Sementara mubtadi ada perinciannya. Dipahami insyaAllah ya? Keadaan yang ketiga yang dimaksud. Barakallahu fikum. Paham ya kan ya? Kok diem? Dirinci. Jangan terpancing dengan pertanyaan. Karena keadaannya mengharuskan dirinci. Ya apa ya? Coba di, ya apa ya? Nah, ada kalau itu. Terlalu banyak orang-orang ashabul fitnah, ashabul masyakil, kita bikin contoh yang langsung saja, mengatakan Luqman ba'atuh kadza. Ada apa enggak ada? Banyak apa enggak banyak? Cukup banyak. Mu'tabar apa enggak mu'tabar? Mohon maaf, enggak mu'tabar. Yang mengatakan demikian sahibul masyakir, sahibul fitan, mengudhu zaman, seperti zaman dahulu kala, dan yang difonis, yang kita kenal kebaikannya, barakallahu fikum. La yultafatu ila takdzibihi. Mafhum? Aywa. Dirinci ya. Allah ya. Ustaz, saya pedagang sayur. Alhamdulillah, yang penting halal thayyibah ya. Saya sering menemu uang ditumpukan sayuran Ustaz. Dan tidak ada yang menanyakan bagaimana hukum uang tersebut. Masya Allah. Itu ditumpukan sayuran di tempatnya siapa? Nah iya, tempatnya siapa ini? Antum nemu tumpukan sayuran di tempat antum kulaan. Artinya di pedagang yang lebih besar. Maka hukum asalnya, ya punya dia yang punya sayur. Bukan punya antum. Tapi kalau kamu menemukan uang tadi ditumpukan sayur yang kamu miliki selama ini, maka hukum asal punya siapa? Punya antum. Dikarenakan fi hauzatik, di tempat yang itu merupakan miliknya kamu. Sampai ada bukti yang valid yang menunjukkan itu punya orang lain yang tertinggal. Dipahami soalnya? Coba diem. Antum punya rumah. Antum punya rumah kan? Ada ruang tamu, ruang tengah, dan segala macamnya. Tiba-tiba di ruang tengah rumahnya kamu itu ada uang tercecer. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Ini uang siapa ya? Perasaan kok gak ada? Masa uang saya begini? Artinya kalau sampai nyecer seperti ini, uang siapa ya? Gimana jawabannya? Hukum asal? Ya punya kamu. Dikarenakan di rumah, rumah kamu, ruangan kamu. Sampai ada bukti yang nyata yang valid, ada tamu yang ke situ uangnya jatuh. Misal. Kalau enggak ada, ya itu uangnya kamu. Mungkin kamu yang enggak sadar, ngelepas baju, uangnya jatuh semuanya. Mungkin. Atau mungkin istri mau belanja, ngomong sama kamu, ngambil di dompetnya kamu, nanti dia terburu-buru, tercecer. Mungkin saja. Yang penting itu rumahnya kamu. Kita ada yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan. Ini yang tadi barusan mertamu ke rumahnya kamu. Afan. Tadi saya mertamu di sini ada uang saya yang ketinggalan enggak ya? Oh. Yang apa ya? Ada yang merah, ada yang... Nah, ya itu. Itu punya dia berarti. Jujur lo ya. Yang jujur itu punya tamu. Kasihkan sama dia semua. Jangan mengatakan enggak tahu. Ada kadzab, hati-hati khain. Masya Allah. Apakah termasuk dusta dalam dakwah? Apabila ada seorang da'i yang menyampaikan satu keterangan, kemudian diselisihi oleh da'i atau ulama yang lain, dan beliau mengakui khilaf, apakah masih boleh kita mengikuti ceramah-ceramahnya? Masya Allah. Jawabannya dirinci. Dirinci Ikhwan. Baik, yang semacam ini tidak bisa lagi diambil ilmunya, tidak layak menyampaikan ilmu. Apabila, satu, dengan unsur kesengajaan. Ini kalau terjadi, memang orangnya parah. Sengaja menyampaikan sebuah ilmu yang batil. Ini parah ya, sangat fatal. Atau yang kedua, dia enggak menyadari itu perkara yang keliru. Baru tahu ketika ada keterangan yang lain dari ustadz yang lain atau ulama yang lain yang lebih alim daripada dia. Tapi itu sering terjadi, terulang lagi dalam bab yang lainnya lagi. Yang ketiga, yang banyak sering terjadi berulang-ulang lagi. Yang semacam ini juga enggak layak diambil ilmunya, dan mohon maaf Anda sebagai sang dai belajar lagi. Jadi disebut dengan kathratu al-akhta. Terlalu banyak sisi kesalahannya. Paham ya? Dia taubat itu bagus, insaf itu baik, tapi diharapkan supaya dia belajar kembali supaya jangan terjatuh dalam banyak kesalahan lagi. Gitu ya. Baca sih, waktu dia mulai matang keilmuannya, silakan untuk tampil kembali barakallahu fikum. Tapi kalau cuma sekali, dua kali, dia enggak sadar, dia enggak mengira itu perkara yang menyimpang, sebatas ilmu yang dia tahu dia menyampaikannya, ternyata keliru. kemudian dia memperbaiki, insaf, menjelaskan mana yang baik, yang hak, itu bagus. Itu biasa kodratnya manusia, para kulafikum. Masya Allah. Ini pertanyaannya ada aroma-aroma wadul-wadul. Tahu wadul ya? Apakah ada istilah bohong demi kebaikan? Masya Allah. Yang namanya kadzib semuanya gak beres. Hadis yang menyebutkan bolehnya kadzib dalam beberapa keadaan, itu dhaifkan oleh sebagian ulama. Seperti Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah mendhaifkan riwayat tersebut. Yang benar itu bukan namanya kadzib. Paham ya? Bukan namanya kadzib. Dan yang lebih tepat menggunakan cara tauriyah. Namanya tauriyah. Barakallahu fikum. Tauriyah itu ya ikhwan ialah kita menggunakan bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang mujmal yang memiliki dua pemahaman. Ya, yang mendengarkannya punya pemahaman A, kita yang mengucapkannya pemahamannya B. Tidak dusta. Itu yang diperbolehkan kalau memang terpaksa berbuat demikian. Terkait dengan masalah perang, itu bukan dusta, tapi namanya strategi. Al-harbu khid'ah. Yang namanya perang itu tipu daya. Bukan dengan cara dusta. Itu namanya taktik dan strategi. Barakallahu fikum. Berkait dengan suami istri, jika ada demikian, jangan berdusta. Hukumnya haram. Tapi tauriyah. Paham ya? Dengan cara tauriyah. Nah, menggunakan bahasa yang memiliki dua pemahaman tadi, kamu maunya A, dia maunya B. Selesai. Aman. Barakallahu fikum. Itu kalau mengharuskan demikian. Baik, sekarang contoh. Ketika anak tidak mau makan, maka si orang tua berbohong dengan mengiming-iming sesuatu atau menakut-nakuti dengan sesuatu agar anaknya mau makan. Adalah ya jus, hukumnya haram. Ini terbiasa iya. Termasuk model pendidikan yang jelek. Paham ya? Ini sangat tidak bagus. Ketika sang anak tidak mau makan, dicek sebabnya. Mungkin lagi ada penyakit yang pada dia, nafsu makannya berkurang. Ya, otomatis dikasih obat nafsu makan. Atau memang dia tidak selera dengan masakannya. Ya, diperbaiki masakannya oleh ibunya atau siapanya. Begitu. Atau memang anak ini, nama juga anak-anak ikhwan ya, kebaikannya kalau makan itu disuapin atau ingin rame-rame begitu dengan yang lainnya, maka harus dicek. Ini yang kadang kurang diperhatikan oleh orang tua, para keluarga itu. Misalnya ya, terutama dia masih kecil, masih setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, itu yang begini sering terjadi. Maka jangan menggunakan cara-cara dusta atau cara-cara yang tidak baik hanya supaya dia mau makan. Paham misalnya ya? Tanya, kenapa gak mau makan? Males. Kenapa? Gak suka ini menunya? Iya. Pengen apa? Bakso? Ya sudah. Ya lo beli bakso 5.000 cukup. Ya jangan bakso-bakso yang kelas-kelas itu sih. Kantongnya bisa bolong. Yang ya bakso-bakso itu lah yang lumayan lah. Dikan 5.000 gitu. Mau? Enggak, mau kan? Enggak. Jangan suapin. Iya. Ya udah kamu suapin. Orang tua harus begitu ya, Ivan, ngurusi anaknya. Ya kadang dia sambil main-main gitu sudah duduk suapin. Dia main-main lagi, duduk suapin. Begitu. Barakallahu fikum. Ya harus penuh perjuangan ya, Ivan, ngurusi anak itu. Terkadang pengen rame-rame. Ya, kalau dia makan sendiri enggak mau, enggak punya selera. Tapi ketika dia makan rame-rame jamaah gitu semangat dia. Wah, makanya banyak gitu. Sama abinya, sama umiknya, sama saudara-saudarinya, senang dia. Nah, diwujudkan makan bersama. Dan itu sangat penting untuk sebuah keluarga, terbiasa makan bersama dengan keluarga. Sesibuk apapun, Anda sebagai ayah dan ibu. Ada keluarga itu. Gitu ya? Nah. Sampai jam berapa ya, Pak? Berapa? Satu jam maksimal, masya Allah. Sudah dijawab tadi masalah tauriah. Masyaallah. Tadi bagaimana cara mewujudkan kejujuran dalam diri kita sendiri? Karena terkadang keimanan kita berkurang. Tadi yang saya sebutkan tadi motivasi untuk bisa jujur. Muraqabatullah. Karena merah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, imtithal semangat melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, al-haya minallah, rasa malu dari Allah azza wajalla, dan kemudian dari manusia. Selebihnya bisa Anda membaca ayat ahadith yang menerangkan keutamaan-keutamaan jujur, bahaya-bahaya dusta. Anda bisa membaca sejarah para anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para salafun salih, para ulama tentang masalah kejujuran. Barakallahu fiik. Dan yang penting lagi persahabatan. Anda harus bersahabat dengan orang-orang yang jujur. Sangat barakallahu fiik menentukan keadaan. Bila seseorang mengalami sebuah keraguan dalam masalah khilaf ulama, apakah hal ini ranah ijtihad ataukah ranah manhaj? Apakah bentuk ketidakjujuran? Bukan. Bentuk kebimbangan. Barakallahu fikum. Nah, cara mengatasinya bertanya kepada ahlul ilmi, kepada para ulama atau kepada para asatidz yang lebih alim daripada dia. Tanya, belajar ya, akhi. Gitu ya. Was'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ustaz, afwan ustaz. Masalah ini ustaz, bab ini. Afwan. Terangkan sama saya, ini ijtihad ulama ataukah manhajiyah yang gabungan dari khilaf padanya? Tanya. Nanti jawab sama sang ustaz. Anda kurang matut, tolong ustaz dalil-dalilnya. Hadir. Nanti akan ketika ada penjelasan, keterangan dari beliaunya dengan hujah, dengan dalil, tenang dan bimbang. Bimbang, tenang dan nyaman. Oh, ini perkara khilafiyah. Oh, ini perkara manhajiyah. Dipahami insyaallah ya. Lain pembahasannya kalau ini yang semacam ini selalu dan sering muncul di hatinya antum. Selalu bimbang, ijtihadiyah, manhajiyah, ijtihadiyah, manhajiyah. Terus di dalam banyak hal. Hati-hati, yang satu ini adalah penyakit was-was. Hati-hati dalam penyakit was-was. Pengobatannya lebih intensif. Barakallahu fikum. Sama dengan tadi, tapi lebih intensif. Barakallahu fikum. Bila seorang asatid atau seorang ustad minta dihadiri jamaah yang banyak dengan menggerakkan jaringan-jaringannya, fenomena apa seperti ini? Ini fenomena demam kemasyhuran. Barakallahu fikum. Paham ya? Itu bukti yang sangat real, yang sangat nyata, dai-nya tidak ikhlas. Dai-nya tidak jujur dalam perkara dakwah. Tidak ada lillahi ta'ala yang dia inginkan adalah pengikut yang banyak. Barakallahu fikum. Saya enggak yakin dia seorang salafi. Saya enggak yakin dia seorang salafi. Lain halnya kalau para ikhwan yang publikasi loh ya. Beda. Sampaikan misalkan ada sebuah acara muhadharah seorang ustaz, para ikhwan yang publikasi, itu pembahasannya berbeda. Tadi itu yang saya pahami dia sendiri yang minta. Datangkan semua orang. Semuanya. Talim cuma 5 orang, 6 orang kayak gitu apa ya? Atau diminta saat datang ke Tasik. Kalau di Tasik yang hadir cuma 10-20 saya ngomong. Karena itu bisa mendatangkan full masjidnya sampai meluber ke halaman-halaman. Saya akan datang. Ada orang yang gadir fidawati. Orang bukan ikhlas dalam karena dakwahnya. Dan saya gak yakin dia seorang salafi. Saya gak yakin dia seorang salafi. Sebab seorang salafi tidak mungkin punya akhlak seperti itu. Gitu ya. Barakallahu fiik. Nah, di mana-mana terjadi. Bagaimana cara menumbuhkan semangat para pencari ilmu yang kadang futur, terlebih setelah liburan? Nah, ini gimana terjadi? Ini semua adalah efeknya liburan. Allahul musta'an. Di mana-mana begitu. Ya, di semua mahat begitu. Barakallahu fikum. Allahul musta'an liburan. Sudah siap-siap pengurusnya ini. Begitu pulang dari liburan, selesai liburan, balik ke pondok lagi, itu biasanya sehari dua hari enggak bisa maksimal KBM-nya itu. Hah? Harus mengatasi anak-anak yang masih kelimpungan begini-begini itu. Allah besar. Nah itu ya. Caranya cukup banyak. Yang pertama terkait dengan kita sebagai seorang thalibul ilmi. Ketika liburan jangan digunakan untuk perkara yang sia-sia. Liburannya itu untuk perkara yang bermanfaat, membantu orang tua, manfaat, ziarah ke family dan kerabat dengan tawaf dan pangkalan syar'i, manfaat, ziarah ke pondok-pondok yang lainnya, manfaat. Begitu. Di rumah dipakai untuk murojaah. Sedikit bermain itu biasa. Paham ya? Makanya lebih enak ya umum di rumahnya sendiri. Nah gitu ya. Yang pertama dari dia sendiri. Yang kedua dari pihak orang tua. Dari pihak wali murid, orang-orang tua juga harus mengawasi anak-anaknya. Jangan alasan sedang liburan dibiarkan bebas. Jangan. Tetap dikondisikan sebagaimana di pesantren, cuma lebih longgar sedikit dikarenakan di rumah. Enggak seketat yang di pondok. Dijaga jamaahnya, lima waktunya, qobliyah, ba'diyahnya, anak-anaknya, murojaahnya, dan segala macamnya. Dikasih waktu untuk bermain, tapi diawasi. Jangan bermain dengan perkara-perkara yang membahayakan. Nah, seterusnya. Barakallahu fikum. Dari kalangan para pengampu dakwah, pengampu tarbiyah, para ustaz dan para pengurus, siap-siap ketika mereka pulang liburan dan mulai gini-gini lagi, disemangati lagi. Itu dengan banyak cara, bisa dengan cara para kelahikum adanya penyuluhan-penyuluhan, hadhara-hadhara ilmiah, tausiah-tausiah, nasihat-nasihat, paling tidak satu hari setelah liburan. Masuk, belum langsung KBM. Belum. Masuk, suruh beres-beres, tempat-tempat sakan dan segala macam, sudah bersih, aman. Nah, dikasih tausiah umum dulu. Penyegaran, menyemangati mereka, semangat ilmu dan segala macamnya, semangat itu. Dah, sudah mulai terbiasa lagi, baru kemudian KBM dimulai. Satu hari cukup, tidak usah banyak-banyak. Itu dinasihati kepada para santri yang ada, supaya menghilangkan futur dengan memperbanyak ibadah. Ya, semangat ibadahnya, sholatnya dan segala macam itu disemangati lagi. Insya Allah tidak lama akan kembali lagi barakallahu fikum, kecuali memang anaknya ini yang sedang error. Nah ini kondisional per orang ya. Ini ditangani secara khusus. Ketika dia bisa balik alhamdulillah, kalau tidak serahkan ke orang tuanya. Dikarenakan sang pengurus, sang pendidik itu hanya membantu saja. Intinya siapa? Orang tua. Wallahu ta'ala ala bisawab. Gitu ya. Ini kalau liburan jangan macam-macam loh ya. Ini sudah liburan atau belum? Liburannya kapan? Besok? Nah, jangan macam-macam liburan ya. Nah, di rumah digunakan untuk yang sebaik-baiknya. Gitu ya. Percuma pondok Masya Allah setengah tahun semangat, kemudian dihancurkan liburan sepekan dua pekan. Eman-eman. Teruskan perjuangan. Pondok itu tidak cuma di pesantren, mondok di semua tempat. Nah gitu ya. Kan belajar di semua tempat semua waktu, ibadah di semua tempat semua waktu, kan begitu. Intinya jadi santri bukan hanya di pesantren, di semua tempat. Barakallahu Allahu taala. Lamu bisawab. Mohon penjelasannya tentang seorang da'i harus mengetahui hal-hal atau ilmu-ilmu yang telah dijelaskan tadi. Lalu bagaimana kaitannya jika ada seorang ikhwan yang kemampuan ilmunya, yang sekemampuan keilmuannya, dia mengajar anak-anak banin, disertai modulnya al-sunnah, dan sangat berhati-hati dalam mengajarkannya, apakah ia boleh mengajar atau tidak boleh. Nah, ini sebatas kemampuan ya. Kalau yang saya utarakan tadi, seorang da'i yang dakwahnya sudah luas, menghadapi masyarakat umum, dia harus memiliki ilmu yang lebih luas lagi. Tapi terkait dengan tarbiyah, maka dia mengajarkan hanya sebatas ilmu yang dia miliki. Hanya itu. Jangan lebih. Ketika dia diminta untuk mengajar dengan bantuan modulnya Al-Sunnah, ajarkan yang itu saja. Kamu sebagai seorang ustaz, baca dulu, telaah, pahami dengan sebaik-baiknya, untuk mengajarkan apa yang tercantum di situ. Barakallahu fikum. Lebih afdol lagi ketika masing-masing pesantren menunjuk seorang pengajar yang memang punya bobot ilmiah yang cukup. Ini akan menentukan kualitas pendidikannya. Paham ya? Tergantung bagaimana ilmu dan kualitas pengajarnya. Barakallahu fikum. Intinya dia mengajar di batas yang dia mampu saja. Kalau dia gak mampu, bilang saya gak mampu. Jujur ya. Maaf Ustadz, dalam bidang ini saya kurang mampu. Saya yang ini saja. Saya lebih mampu yang ini. Sampaikan apa adanya, jangan memaksakan kehendak. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apakah mungkin seseorang itu selamat dalam manhaj dan akidah agamanya tanpa dia mengenali bimbingan ulama yang ada di zamannya? Jawabannya hanya satu keadaan, mungkinnya itu. Nah, ketika Allah tabaraka wa ta'ala secara khusus yang memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Itu luar biasa. Di luar kebiasaan yang ada. Ya Allah mentakdirkan dia selamat. Tapi secara real dan kenyataannya tidak bisa. Tidak bisa. Masing-masing orang, masing-masing muslim akan selamat ketika terbimbing dengan bimbingan para ulama-ulama di zamannya. Di samping ulama-ulama terdahulu. Kenapa demikian? Dikarenakan masing-masing fitnah di setiap zaman itu ada muncul yang baru. Fitnah yang baru lagi. Yang baru lagi, yang baru lagi. Yang lebih tahu keadaannya para ulama zaman sekarang ini. Barakallahu fiikum. Allah Ta'ala alam bisawab. Sehingga tidak bisa hanya mencukupkan ulama terdahulu dengan tanpa ulama sekarang. Paham ya? Di antara poin-poin tentang masalah kembali kepada para ulama ialah untuk masing-masing generasi kembali kepada ulama kibar zamannya masing-masing sebelum kemudian kembali kepada ulama terdahulu dengan bimbingan para ulama sekarang ini. Barakallahu Nah, itu untuk kalangan thullabul ilm. Untuk kalangan yang masih pemula-pemula, kembali kepada bimbingan ustadznya masing-masing yang di atas sunnah barakallahu fikum. Ustaz, saya pernah mendengar ada yang berbicara, ketika belajar hendaknya menekuni satu atau dua kitab dulu hingga menguasainya, baru yang lain, jangan terlalu banyak. Akan tetapi cara seperti ini menyebabkan kita meninggalkan pelajaran yang lain yang kita, karena ingin menekuni kitab tersebut. Apakah benar yang demikian? Masya Allah. Prinsipnya adalah ketika belajar itu yang pertama harus tadarruj dengan tahapan-tahapan. Paham ya? Dengan tahapan-tahapan. Yang kedua, yang disebutkan tadi ini, namanya itqanul ulum. Mengkaji sebuah ilmu dengan mutqin. Dipaham insyaAllah ya? Nah, secara umum yang disebutkan itu benar. Itu benar. Sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Ketika mempelajari agama Allah Azza wa Jal, didahului dengan ilmu yang dasar-dasar. Namanya usul al-ilm fi kulli fan. Dasar-dasar ilmu di setiap bidang. Belajar nahu ada dasar-dasar saja dari mulai awal, tahapan-tahapan yang paling rendah. Jurumiyah, naik lagi sampai Ibnu Aqil Talfiyah. Dan makara ilmu tafsir juga demikian, ilmu hadis juga demikian, usul fikih juga demikian, kaidah fikih juga demikian. Mengkaji langsung bab akidah juga demikian dengan tahapan-tahapan, dengan buku yang mendasar, yang sederhana. Terus naik. Demikian seterusnya. Dan dianjurkan untuk memutkinkan ilmu, satu ilmu sebelum pindah ke yang lain. Barakallahu fikum. Kecuali dia punya waktu yang sangat luas, cukup banyak, dan dia punya kemampuan yang lebih. Dalam sehari bisa 1, 2, 3 ilmu. Paham ya? Pagi akidahnya, kemudian siang atau sore apanya, malamnya apanya, itu bisa. Tapi dengan tahapan tadi, yang akidah dari mulai awal sampai akhir, hadis awal sampai akhir, fikih juga demikian. Dengan tahapan-tahapan itu semakin membuat dia matang. Akan lebih matang lagi dia mengkaji terlebih dahulu tentang usulul ilmi, dari ilmu-ilmu alat yang ada, sebelum mengkaji lebih luas ilmu-ilmu tadi. Barakallahu fikum. Itu memerlukan waktu yang sangat panjang, apalagi dimulai dari nol. Nol untuk ukurannya orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Arab. Ya lama, lama banget. Lama banget. Standar orang yang sudah ngerti ilmu alat. Ini ilmu bahasa Arab. Nahwu sorofnya sudah lancar. Baca kitab sudah lancar. Sudah baca kitab gundul, keriting, gondrong, semuanya bisa. Penerjemahan juga bisa. Dia memiliki dasar ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau status seperti ini, ketika dia intensif pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, itu minimalnya 4-5 tahun. Intensif ya, 4-5 tahun. Dari mulai masalah akidah, buku ini, yang berikutnya begini. Dia bisa menggabungkan dalam sehari 1, 2, 3 bidang ilmu. Dari mulai awal semuanya, terus naik. Dengan seterusnya. Itu paling tidak dari pengalaman yang ada, 4-5 tahun. Nanti di tahun-tahun akhir itu yang dia gaji, buku yang besar-besar semua. Mutawwalat. Itu butuh waktu cukup panjang. Dan didampingi oleh seorang guru yang memang pada bidangnya. 5 tahun. Itu minimal 5 tahun. Ya, antum bayangkanlah, antum masih nol. Ya harus belajar bahasa Arab dulu, nahwu shorofnya dulu, bisa baca kitab gundul dulu, bisa menerjemahkan dengan fakus dulu, segala macamnya dulu, baru kemudian mengkaji tadi itu. Gitu ya. Jadi ya butuh ilmu, butuh waktu yang sangat panjang. Tulu zamani, harus lama waktu. Itu intensif pagi, siang, sore, malam. Tapi kalau kajinya cuma sepekan sekali, sebulan sekali, setiap daurah sekali, sampai antum tua bangka juga gak bakal punya ilmu yang matang. Afwan. Ilmunya ada sekilas global biasa. Tapi untuk yang matang tadi gak dapat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Belajar ilmu itu ikhwan harus sepenuh hati. Waktu yang diberikan juga sepenuh waktu. Kita ngasih waktu yang penuh, dapatnya sebagian ilmu, bukan sepenuh ilmu. Barakallahu fikum. Nah, ngasih untuk ilmu sebagian waktu. Nggih, dapat berapa ya kalau ilmunya itu? Sejumput ilmu tadi. Allahu musta'an. Dan itu patokannya untuk yang masih muda. Dengan yang masih muda-muda, masa-masa belajar yang masih usia-usia emas. Baru belajar sudah punya anak banyak, sudah punya cucu gitu ya, berat ya. Seperti itu cara yang paling bagus, praktis dia belajar ilmu-ilmu yang langsung dia amalkan. Paham salah ya, langsung dapat ilmu, amalkan dengan cara seperti itu, sehingga dia semakin lama semakin bagus, meningkat ilmiah dan amaliah. Mau mengandalkan yang sudah sepuh kayak yang santri masih muda, berat. Hatta dia fokus tahun aja sudah. Suhul tinggalkan, tahu suhul ya. Kerjaan tinggalkan, sudah. Nabung setahun, dapat sudah. Fokus belajar gitu. Seringkalinya ya, sudah karatan. Mau diajak lari itu setengah mati. Ujung-ujungnya nanti, aduh, ingat suhulnya tadi itu. Sehingga untuk yang seperti ini, caranya harus praktis. Paham ya, belajar taklim dengan seorang ustaz, entah kitab yang dikaji gitu. Ikuti. Yang penting pahami, amalkan. Itu cara yang paling tepat untuk bisa mendapatkan ilmu tertanam dalam hati. Itu juga di antara cara-caranya para ulama untuk menghafalkan ilmu tersebut, diamalkan. Gitu ya. Sekarang ini dapat pelajaran masalah jujur. Amalkan. Jujur dalam semua aspek kehidupan kita, terutama jujur dalam perkara dakwah. Faraklah. Allahu ta'ala alam bisawab. Apakah boleh mempelajari bahasa suatu negeri dalam rangka berdakwah dini tersebut? Nah, kalau demikian tujuannya diperbolehkan. Barakallahu fiik. Ini tentunya bagi seseorang yang memang berkompeten dalam bidang ini, maka dia bisa mempelajarinya. Seperti Zaid bin Thabit, sahabat yang mulia, diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW mempelajari bahasa Ibrani atau Suryaninya untuk bisa membaca, menerjemahkan kitab-kitab dari raja-raja Romawi dan Persia untuk Rasulullah SAW. Dipelajari cuma 15 hari selesai. Jadi tidak harus kuliah bahasa 4 tahun, 5 tahun. Dengan cara privat. Nah, namanya. Pertanyaannya kadang mancing-mancing ya. Jangan terpancing ya. Allahu musta'an. Bagaimana nasihat Ustaz terkait pekerjaan saya sebagai tenaga kesehatan yang mana ada tindakan bersentuhan dengan pasien yang bukan mahram? Masya Allah. Kalau kondisinya memang harus antum yang memeriksa, maka yang disentuh hanya bagian yang diperiksa saja. Tidak lebih daripada itu. Dengan tanpa menyentuh bagian yang lain atau membuka yang lainnya. Ketika memungkinkan bagi antum untuk menyerahkan kepada tenaga ahli yang perempuan, serahkan kepada yang perempuan. Barakallahu fikum. Kemudian ketika memang harus antum, diminta datang mahramnya. Entah suaminya atau saudaranya, salah maksudnya mendampingi kamu supaya kamu periksa dengan seperlunya selesai. Kemudian antum barakallahu fikum menjaga adab-adab Islam, akhlak Islam dan segala macamnya, menjauh dari perkara-perkara yang melanggar syariat. Barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. 4:30 ya. Masya Allah, tabarakallah. Masih ada ini. Iya. Cukup tak? Cukup ya. Alhamdulillah cukup sama dia. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai cukup-cukup loh ini. Betul, nafasnya masih panjang ini. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sehingga ke depan kita lebih bagus, lebih baik, semakin jujur dalam segala sesuatunya, terutama dalam perkara dakwah ila Allah. Amin ya rabbal alamin. Naqfilahu subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizhu.